Soal yang kedua, yang berikutnya pula, dia adalah salah seorang ummahat yang saya berharap si penanya ada ya. Kalau tidak, kalau disampaikan. Nah, ini bertanya tentang secara ringkas seorang akhwat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi hadir akhwat. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dia. Si akhwat menanyakan tentang kasus yang dia alami terkait tentang pernikahan dia dalam waktu dekat. Dalam waktu 2 bulan kira-kira dia akan melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, akhwat ini telah dilamar dan terdapat kesepakatan mahar mungkin, ya, dan juga terdapat kesepakatan hal-hal yang terkait pernikahan termasuk biaya pernikahan. Iya. Dan pihak keluarga si wanita atau si akhwat ini meminta uang pernikahan dia dilebihkan. Ini juga perlu diperhatikan tentang masalah kadar dilebihkan. Berbeda kalau kita mengatakan uang pernikahan yang melebihi kadar yang seharusnya, ya, dengan uang pernikahan yang dilebihkan tapi masih masuk dalam kadar yang seharusnya sesuai urf. Ya, dan di sini tentunya berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain, antara satu waktu dengan waktu yang lain, kelayakan uang pernikahan ini berbeda. Dan juga tentunya berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Mungkin untuk kota semacam Jakarta, biaya yang besar di tempat yang lain di sini dianggap sesuatu yang mudah bagi pihak si keluarga si akhwat. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi bagi si laki-laki, mungkin dia datangnya dari daerah kecamatan di Dati 2, dia ngelamar, dia anggap uang 5 juta di Jakarta ini sudah sangat besar. Datang nyodorin mau menikah anaknya bapak, ya, uang pernikahan ngadain nanti di entah di hotel atau di mana dengan uang 5 juta. Ya, ini udah besar katanya. Dan di sini ditertawai di sini. Bisa jadi seperti itu. Karena kasusnya seperti ini. Ketika disodorkan besarnya uang pernikahan, pihak keluarga si akhwat menganggap ya ini sangat kecil. Bahkan cenderung ya merendahkan ya uang pernikahan yang disodorkan oleh si laki-laki ini. Ya, nah, akhirnya si akhwat meminta tambahan dan disampaikan kepada pihak si laki-laki. Nah, setelah dimintakan tambahan, terjadilah masalah. Ya, bahwa ikhwan tersebut tidak senang dengan tambahan ini dan dia berprasangka yang tidak sepatutnya kepada keluarga si akhwat dan juga kepada akhwat tersebut, hingga mengancam untuk membatalkan pernikahan, ayo keluar dari khitbah, mundur dari khitbah. Ini nanti akan kita sebutkan pembahasan kita tentang khitbah idza ujibat, khitbah yang telah diterima lantas mundur, boleh atau tidak boleh. Ya, saya akan tersebutkan nanti kesimpulannya diperbolehkan. Boleh seorang laki-laki ketika dia melamar wanita dan diterima, si laki-laki mundur dari khitbah tersebut. Ini diperbolehkan. Ataukah boleh juga si wanita, ya, dia berubah pikiran setelah dia mengatakan khitbah si fulan diterima. Boleh dia berubah pikiran. Ya, walaupun khitbahnya sebelumnya sudah disebutkan. Jadi ini si ikhwan mengancam untuk membatalkan tanpa menempuh solusi yang lain. Lantas si akhwat merasa tidak senang lagi dengan si ikhwan tersebut dan juga berkeinginan untuk membatalkan pernikahan ini. Tolong solusinya. Solusinya gampang. Ya, kita berharap ikhwan kita yang masih syabab yang ada di sini sebagai solusi untuk akhwat tersebut. Iya. Tinggal akhwatnya kasih nomornya ke panitia, mudah. Ya. Karena kalau tidak kecocokan di awal, kita khawatir kelangsungan pernikahan tersebut ini tidak harmonis. Ya, masalah di awal kita khawatir akan berkembang berikutnya, kecuali kalau masing-masing pihak mengerti kesalahan apa yang telah dia lakukan pada masalah ini. Masalah mahar enggak ditentukan nilai kadarnya. Ya. Dan ini perkara yang disepakati oleh para sahabat dan ke generasi tabi'in. Dan ini juga secara umum ya disebutkan oleh semua para imam madhab. Hanya saja mereka kadang-kadang membatasi nilai, bukan nilai terbesar, nilai paling sedikit. Ada yang mengatakan nilai sedikit di kalangan Hanafi ya, mahar paling sedikit katanya senilai ya senilai harta yang mana, yang harta di mana seorang pencuri jika lo mencuri harta tersebut dia dikenakan had potong tangan. Katanya ini dia batasan yang mahar yang paling rendah, walaupun tentunya ini pendapat yang tertolak. Pendapat yang tertolak karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis Sahal Ibn Sa'd As-Sa'idi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan membolehkan mahar walaupun ya khataman min hadid, walaupun cincin dari besi. Dan ini nilainya kurang dari nilai harta yang bila mana seorang mencuri harta tersebut dia kenakan hak potong tangan. Iya. Jadi terkait dengan mahar, adapun batasan besarnya mahar itu tidak ada batasan sama sekali. Hanya saja tentunya sebaik-baik mahar yakni ya yang diringankan bagi pihak laki-laki. Jadi wanita meminta mahar yang tidak begitu besar. Ini masalah mahar. Apalagi jika kita melihat kepada cuma pada biaya pernikahan, yang mana biaya pernikahan ini tidak ada sekalipun kaitannya dengan ahkamus syariah. Ini kaitannya dengan adat, kaitannya dengan adat dan urf masyarakat setempat. Kalau kita berbicara tentang lazim qawaid fiqhiyah yang ada, ya kita mengikut kepada kaidah-kaidah fikih yang ada. Misalnya qawaid yang menyebutkan al-adatul muhakkamah, ya al-ma'rufu urfan kal-mashru'i syara'an, ya bahwa adat kebiasaan pada suatu tempat, suatu zaman, suatu kondisi ini dapat dijadikan acuan hukum. Ataukah yang semisal dengan kaidah ini, bahwa al-ma'rufu urfan, sesuatu yang sudah terkenal, dikenali pada suatu lingkungan tertentu, ya dikenali pada urf tertentu, ya pada kondisi tertentu, ini hukumnya setara dengan perkara yang ditetapkan oleh syariat dengan syarat tidak ada keterangan dalil. Dan tidak ada keterangan dalil syar'i, maka tidak mengapa merujuk kepada urf. Ya, mahar bilangannya, bilangan terbesarnya tidak ditentukan oleh syariat, kembali kepada urf. Walaupun yang utama diringankan. Ini ada, ini masalah syar'i. Bagaimana lagi dengan biaya pernikahan, yang biaya pernikahan ini dari asal masalahnya itu urf. Ini masalah kebiasaan, bukan masalah hukum syar'i. Jadi hal yang patut kiranya ikhwan, jikalau seorang atau keluarga wanita, ya, keluarga wanita meminta biaya pernikahan, ya, biaya pernikahan kepada si pihak atau pihak laki-laki, ya walaupun pada pandangan pihak laki-laki biaya ini besar, ya ini bukan hal yang kita menjadikan celaan kepada pihak si wanita. Namun di sisi yang satu tentunya pihak wanita, keluarga wanita, sebaiknya memberikan kemudahan, ya, sebaiknya memberikan kemudahan dan tidak memberatkan pada hal-hal yang tidak terkait dengan hukum syar'i. Hukum syar'i. Namun pada intinya tentunya, ya, ta'awun alal birri dan taqwa, ya, saling tolong menolong dan saling membantu pada perbuatan kebajikan, saling mengerti kebutuhan masing-masing, dan jangan sampai perkara semacam ini hingga perkara yang utama yakni nikah, yaitu menjadi gugur disebabkan perkara yang sebenarnya bukan hal yang penting, bukan hal yang urgen. Kalau si pihak laki-laki pada saat itu tidak memiliki harta atau tidak memiliki biaya yang semisal diinginkan oleh pihak wanita, diberikan jeda waktu, tenggang waktu. Kalau memang juga tidak, maka silakan si laki-laki mencari akhwat yang lain, ya, dan silakan si akhwat tersebut, ya, dia berdoa dan menunggu semoga ada ikhwan yang lain yang tentunya yang mampu untuk memenuhi keinginan si akhwat ini. Ya, wallahualam.